بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة، أما بعد. Melanjutkan pembahasan kita, yaitu pembacaan terhadap kitab Taisir Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan yang ditulis oleh Imam Al-Allamah Abdul Rahman bin Nasir Al-Sa'di rahimahullah, Imam fil Usul, seorang imam di dalam usul fiqh, al-imam fil qawa'id, imam fil lughah al-arabiyyah, imam fil tafsir, faqih rahimahullah rahmatal abrar. Semoga Allah merahmati beliau, yang di mana asar daripada beliau rahimahullah amat sangat nampak, baik itu di negeri kita ataupun di negeri-negeri yang lain. Di antara murid yang nampak, yang kemudian darinya muncul para tulabul ilm al-kibar, adalah al-allamah Muhammad bin Shalih al-Uzaimin rahimahullah, yang bisa kita lihat asar daripada ilmu beliau yang diambil dari gurunya Al-Allamah Sa'di rahimahullah. Berapa banyak keluar dari madrasahnya Ibnu Uzaimin rahimahullah kibar, ya. Maka inilah, ya, menjadi penyemangat bagi kita untuk terus belajar, untuk tafaqquh fid din, untuk talabul ilm, karena ilmu ini asarnya akan kita dapat kelak, bukan sekarang. Mungkin antum yang duduk di sini sekarang tidak merasakan sesuatu yang istimewa daripada duduknya antum di majelis-majelis ilmu, di majelis-majelis yang diajarkan qala Allah, diajarkan qala Rasul. Namun bisa antum lihat kelak, ya, asar daripada yang sedikit menjadi banyak. Sekian muridnya Al-Allamah Sa'di rahimahullah yang menyebar ke seluruh dunia. Begitu juga murid dari murid-murid beliau ini luar biasa juga banyak. Sebagian mereka ada yang duduk di ifta, lajnah daimah, sebagian ada menjadi dewan fatwa di Masjidil Haram, sebagian lagi ada yang menjabat ini dan itu di beberapa universitas di Saudi Arabia dan juga tempat-tempat yang lain, marakis al-ilmiyah, markas-markas ilmu yang ada di daerah-daerah yang lain. Ya, ini barokah daripada ilmu. Nah, dan jangan khawatir, ya, jangan pernah khawatir atas urusan dunia, ya, karena Allah yang menjamin. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menjamin sesuatu, maka itu adalah hak. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan diberikan ilmu, diangkat derajatnya di sisi Allah, artinya dia tidak akan pernah hina di hadapan manusia ketika dia memiliki ilmu. Begitu juga Nabi alaihi salatu wassalam juga memberikan arahan-arahan, bahkan memberikan berita-berita bahwasanya mereka-mereka yang disibukkan dengan ilmu, maka itulah orang-orang yang Allah inginkan kebaikan atasnya, jaminan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara asarnya adalah kitab yang kita baca sekarang. Ya. Kitab tafsir, berapa banyak hasanah Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an menyatakan, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath." Jika wafat anak Adam itu akan terputus amalnya kecuali tiga. Disebutkan salah satunya adalah ilm yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Di dalam hadis Anas radhiyallahu an, sab'un, kata Rasulullah, tujuh perkara, ya, yajri ajraha yaumul qiyamah wa huwa yajri ajruha lil 'abdi wa huwa fi qabrih. Tujuh perkara yang pahalanya itu terus mengalir dan dia berada di kuburnya. Yang pertama kali disebut dalam hadis ini adalah man 'allama 'ilman, orang yang mengajarkan ilmu. Subhanallah. Orang yang mengajarkan ilmu. Tentunya orang yang mengajarkan ilmu ini berproses. Ya. Tidak semerta-merta kemudian orang yang mengajarkan ilmu tadi tahu-tahu ngajar, ya. Berapa? Berproses. Syai'an fa syai'an. Sedikit demi sedikit. Dari yang kecil, kemudian berpindah yang lebih besar, jadi yang lebih besar lagi, dan seterusnya. Sampai dirinya menjadi orang yang layak untuk menyampaikan ilmu. Ya. Berproses. Ya. Maka dari itu, ini adalah sebuah fadilah yang tidak akan terputus. Sampai Allah subhanahu wa ta'ala wafatkan kita pun, amalan atau ilmu yang kita sampaikan kepada murid kita, kepada salah satu orang terdekat kita, A, B, ya, tentang sholat, tentang puasa, faedah apa yang kita dapat, itu terus pahalanya mengalir. Dan terus ke bawah, mengalir terus, berjalan, luar biasa. Ya, ini adalah fadilah yang luar biasa. Melanjutkan pembahasan kita, pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan firman Allah, wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alayha illa lin'alama man yattabi'u ar-rasul mimman yanqalibu 'ala 'aqibihi wa in kanat lakabiratun illa 'ala alladhina hadallah wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum innallaha bin-nasi la-ra'ufur rahim. Kita telah menyelesaikan ayat tersebut. Nah, yang intinya Allah Subhanahu wa taala tidaklah memerintahkan untuk memindahkan kiblat kecuali sebagai imtihan, sebagai ujian mana yang betul-betul jujur dalam keimanannya, mana yang berdusta dalam keimanannya. Hal ini adalah sebuah kepastian, ya. Allah menciptakan segala sesuatu itu untuk menguji kita, ya, sehingga tersaringkan mana yang baik, mana yang tidak baik. Selanjutnya qala Al-Imam Sa'di rahimahullah, ya. Dibaca As-Sa'di dan juga dibaca As-Sa'di, ya. Dibaca As-Sa'di dengan fathah, sinnya yang di fathah, dan dibaca As-Sa'di. Dua-duanya boleh, ya. Adapun yang tepat, ya, yang tepat telah diketahui daripada beliau sendiri, yaitu dengan sin yang di kasrah dari penulis sendiri. Begitu juga pernah kami tanyakan kepada komunitas kabilah beliau, yaitu komunitas Al-Sa'di, Al-Sa'di, ya. Mereka pun juga demikian, ya, menjawab bahwasanya yang tepat adalah Al-Sa'di. Naam. Ya, kemudian di antara hujjah yang disampaikan, karena kami bukan dari Bani Sa'ad. Ya. Bukan dari Bani Sa'ad, namun kabilah tersebut kembali kepada Bani Tamim. Kembali kepada Bani Tamim. Maka untuk membedakan dengan Bani Sa'ad, maka dikatakan Al-Sa'di. Ya. Demikian ditulis, ya, oleh beliau sendiri, penulis rahimahullah. Begitu juga kibar keluarga beliau. Nah, namun sudah terbiasa di lisan manusia, maka sesuatu yang sudah terbiasa maka diperbolehkan, ya, selama tidak menyelisihi syara. Qala qad nara, qala Allah tabaraka wa ta'ala, qad nara taqalluba wajhika fis sama walanwalliyannaka kiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haythuma kuntum fawallu wujuhakum syatra wa innal ladhina utul kitaba liya'lamuna annahu alhaqqu min rabbihim wama Allah bighafilin amma ya'malun. Ini tertulis di sini Al-Baqarah 144. Naam. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Kami telah melihat, kata Allah, taqallubmu, yaitu taraddudmu, perpindahanmu dari satu ke yang lain. Bagaimana wajahmu terlihat kebingungan, ya, menghadap ke arah langit. Falanwalliyannaka kiblatan tardaha, maka kami akan mengarahkanmu untuk menghadap ke arah kiblat yang engkau ridhoi, yaitu yang engkau cintai, yang engkau senang. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka arahkan wajahmu ke arah masjid al haram. Wahaithuma kuntum, dan dimanapun kalian berada. Fawallu wujuhakum syatra, maka hadapkan wajah-wajah kalian ke arahnya. Ya, maknanya syatrah yaitu jihad. Wa innal ladzina utul kitaba, dan sesungguhnya orang-orang yang diberikan alkitab, la ya'lamuna annahu alhaqqu min rabbihim, mereka tahu hakikatnya itu adalah al-haq yang datangnya dari Rabb mereka. Wa mallahu bighafilin amma ya'malun, maka sekali-kali Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah lalai atas apa yang mereka lakukan. Qad nara taqallub wajhika, ini ayat Al-Baqarah 144, dikatakan oleh para ulama hakikatnya ayat ini adalah muqaddimah atau didahulukan, muqaddamah, ya, muqaddamah dari ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala, sayakulu sufaha minan nas, yang sudah kita baca. Ya. Hakikatnya ayat ini adalah sebelum itu diturunkan. Karena nampak dari zahir daripada ayat. Sebelumnya Allah subhanahu wa ta'ala melihat kegundahan Rasulullah SAW, kemudian Allah perintahkan Rasul untuk menghadap ke arah kiblat. Baru setelah itu disebutkan. Maka ketika demikian, orang-orang sufaha, orang-orang yang jahil akan menyatakan demikian dan demikian. Ala kulli hal, maknanya yaitu tahawul, ya, al-wajh, berpindah wajahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ke arah langit, kembali lagi ke arah langit, kembali lagi. Bahkan dikatakan sebagian yang lain, ada yang menyatakan maknanya adalah matanya yang mengarah, ya, matanya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengarah ke arah langit, kembali lagi, wa hakadha. Ya, dua-duanya mungkin kita pakai ya. Ketika disebut mata, mata ada di wajah ya. Maka dua-duanya bisa kita ambil ya, pendapat dari para ulama tentang makna potongan ayat ini. Adapun peristiwa tersebut telah kita bahas secara detail biiznillah pada pertemuan yang lalu. Bahkan mungkin ada sekian seri, mungkin ada pertama, kedua, ketiga, bahkan mungkin sampai keempat ya. Sudah kita bahas yang diantara kisahnya, ya Allahu a'lam apa sudah kami sampaikan apa belum. Nampaknya sudah, hadis Al-Bara ya. Hadis Al-Bara bin Azib radhiyallahu an ya, ketika beliau menyaksikan Rasulullah pindah ke Madinah, itu sholat menghadap ke arah Baitul Maqdis, disebutkan imma 16 bulan atau 17 bulan ya. Maka Rasulullah pun hatinya lebih senang ya, lebih senang menghadap ke arah Ka'bah, sampai diturunkan ayat ini ya, sampai diturunkan ayat ini, qad nara taqallub wajhika fis sama' falan waliyannaka qiblatan tardaha, dan seterusnya. Bahkan salah seorang dari mereka pada saat itu menyampaikan kepada manusia dalam keadaan sholat asar. Telah lalu kami sampaikan bahwasanya dalam riwayat sholat zuhur ada beberapa konteks di sana, dan mereka dalam keadaan ruku ya, manusia dalam keadaan ruku. Ketika disampaikan demi Allah, orang ini telah menyaksikan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu dan membalikkan arah kiblatnya, membalikkan arah kiblatnya. Maka mereka pun berbondong-bondong ya, membalikkan kiblat ke arah Masjid Al-Haram, yaitu Al-Ka'bah Al-Musharrafah, dalam keadaan mereka sedang ruku ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam sahihnya. Ala kulli hal, demikianlah ahlul iman ya. Oleh karenanya di dalam ayat sebelumnya disebutkan Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, wa in kanat lakabiratun illa ala alladhina hadallah. Perkara ini sangat berat ya, sangat-sangat berat, kecuali mereka yang betul-betul diberikan hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diberikan taufik untuk membenarkan seluruh apa yang datang dari Allah, membenarkan seluruh apa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itulah mereka orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun ahlul iman, sami'na wa ata'na, mereka akan menyatakan demikian. Yang betul-betul jujur dalam keimanannya, maka mereka tidak akan pernah menolak. Idza qadallahu wa rasuluhu amran ya, ketika Allah dan Rasulnya telah menetapkan sebuah perkara, maka tidak ada pilihan lain ya, tidak ada pilihan lain kecuali sami'na, kami mendengar dan kami mentaati. Naam. Kemudian di sini Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Dari sini ya, muncul sebuah perselisihan pendapat di antara para ulama ya. Ketika Allah menyatakan haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatra ya, diperintahkan untuk menghadap ke arahnya ya. Maknanya fawalli wajhaka, yaitu menghadaplah ke arah Masjid Al-Haram ya, bagaimana ditetapkan oleh para ulama. Bahkan Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam kitab tafsirnya, beliau menyatakan la khilafa fi, tidak ada perselisihan di antara para a'immah atas kewajiban seorang muslim untuk menghadap ke arah Ka'bah di dalam sholat mereka, ya. Bahkan sebagian ulama, ya, sebagian riwayat yang datangnya dari Mujahid, datangnya dari Atha, ya, mereka memerintahkan barang siapa yang duduk di Masjidil Haram, maka pandanglah Ka'bah, ya, pandanglah Ka'bah, karena ayat ini Allah memerintahkan kita, ain wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatra. Dimanapun kalian berada, maka lihatlah ke arahnya. Maka sebagian mereka menganggap ini adalah bagian daripada sunnah, menghadap ke arah kiblat dengan nas Alkitab, dengan Al-Qur'an. Ya, dengan Al-Qur'an. Maka mereka menganggap melihat kepada Baitullah ada secara keimanan dan juga mengharapkan pahala, maka itu adalah sebuah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hal ini datang dan dilakukan oleh sebagian salafuna as-salih. Kemudian khilaf yang muncul, ya. Khilaf yang muncul di antara para ulama adalah hukum seseorang dalam sholatnya apakah memandang ke maudhi' as-sujud, tempat sujudnya, atau menghadap ke arah depan. Ya. Dari ayat ini nasnya jelas, Allah memerintahkan di mana saja kalian berada, ya, wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatra. Maka lihat ke arahnya. Syatra, ya, maknanya syatra yaitu jihah, arah. Bahkan mungkin sebagian memaknai dengan apa? Dengan pertengahan. Pertengahan itu arah yang ke arah tengah daripada Ka'bah. Oleh karenanya afdalnya ketika seseorang sholat, dia jika bisa untuk mencari arah tengahnya, maka lebih afdal, lebih afdal. Mereka berselisih apakah menghadap ke arah depan. Al-madhab al-imamu Malik adalah yang akrab, ya, lebih dekat, karena dalilnya jelas, gamblang, wadih dalam ayat ini. Beliau berpendapat disunnahkan, ya, disunnahkan untuk menghadap ke arah depan orang yang sholat, menghadap ke depannya. Wala yarfa' ra'sah, dia tidak mengangkat kepalanya. Wala yutaqa, dan juga tidak menundukkannya, namun menghadap ke arah apa? Ke arah depan, lempeng ke depan. Ya. Ini pendapat al-Imam Malik rahimahullah. Adapun yang lain, ya, kebanyakan mereka, bahkan ini dikatakan pendapat jumhur, menghadap ke arah maudhi' as-sujud, tempat sujudnya. Mereka berdalil dengan sebuah riwayat, Allahu a'lam kesahihannya. Setahu ana sebagian ulama menganggapnya lemah. Ya, mungkin bisa di cross check kembali, yang datangnya dari Ibnu Sirin. Ya. Allahu a'lam sahabat yang mana yang meriwayatkan, namun ma'ruf ini adalah riwayat dari Ibnu Sirin, ya, bahwasanya Rasulullah menghadap ke arah maudhi' as-sujud, tempat sujudnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun pendapat al-Imam Malik, dan ini pendapat yang kuat, ya, pendapat yang qawi, yang dalilnya jelas gamblang dari Alkitab, ya, dari Al-Qur'an, ya. Ini, ya, khilaf mereka di situ. Adapun dari sisi menghadap sholat ke arah Ka'bah, maka bittifak, ya, dengan kesepakatan para ulama, bahkan kesepakatan umat, ya, kesepakatan umat wajib menghadap ke arah kiblat. Qala al-allamah Sa'di rahimahullah yaqulullah li nabiyyihi, beliau menyatakan, Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada nabinya, kembali, afwan, sebelum kita melanjutkan, ya, baru ingat bahwasanya riwayat ya jumhur atau kebanyakan a'immah yang menyatakan bahwasanya sholat diwajibkan atau disunahkan menghadap ke arah maudhi as-sujud ini, riwayat yang datangnya dari Ibnu Sirin ketika beliau mentafsirkan firman Allah di dalam juz 30, illalladzina hum fi salatihim khashi'un, afan juz berapa, juz 29 kalau tidak salah, fi salatihim khashi'un, dalam salat mereka dalam keadaan khusyuk mereka. Kata beliau Rasulullah SAW membolak-balikkan matanya, ya, membolak-balikkan matanya. Maka diturunkan setelah itu ayat ini, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Mereka, ya, orang yang tepat dalam sholatnya adalah orang yang khusyuk. Ya, orang yang khusyuk. Dari situ sebagian ulama berdalih, maksudnya berarti Rasulullah SAW diam dan difahami menghadap ke arah maudhi' as-sujud, Allahu a'lam. Ya, ini perlu dibahas lagi, ya, perlu dibahas lagi secara mendetail. Ala kulli hal, intinya khilaf, ya, khilaf waqi' baina ahli al-ilm. Berkata Imam Sa'di rahimahullah, Allah berkata kepada nabinya, qad nara taqalluba wajhika fis sama, ay kathratu taraddudihi fi jami'i jihati syauqan wa intidharan linuzuli al-wahyi bistikbalil ka'bah. Maknanya, kata al-allamah Sa'di rahimahullah, yaitu Rasulullah banyak melihat kembali lagi. Ini taraddud, yaitu keraguan-raguan, lihat balik lagi, ya, kata. Yang demikian ini ditujukan ke semua jihad, ke semua arah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa syauqan, rindu? Ya, karena rindu. Begitu juga dalam rangka intidharan, menunggu turunnya wahyu. Rasulullah berharap ada wahyu yang turun yang memerintahkan diri Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk sholat menghadap ke arah Ka'bah. Ya, harapan dari seorang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala, kemudian dikatakan, wajhika, ya, wajahmu, walam yakul basarika li ziyadati ihtimami. Kenapa Allah tidak menyatakan basar namun yang disebut oleh Allah wajah? Nah, itu tadi, ya, kami sampaikan karena mata ini ada di wajah, ya. Jadi mencukupkan dengan wajah lebih pas, ya, daripada kita secara khusus disebut mata di sana. Kata beliau Imam Sa'di rahimahullah, karena Allah subhanahu wa ta'ala lebih memberikan ihtimam, lebih memberikan perhatian, ya, sehingga tidak disebut di sana dalam ayat ini basar, namun disebut wajah. Walianna taqlib al-wajah mustahalzim li taqlib al-basar. Nah, ini menjadi konsekuensi, ya. Membalikkan wajah ini konsekuensinya adalah dia harus membalikkan pandangan. Dia menggok ke arah kanan, ya, matanya ke arah kanan. Matanya ke arah kiri, ya, ke arah kiri. Matanya memandang ke wajahnya ke atas, ya, matanya pun juga menghadap ke arah atas, dan seterusnya, ya. Jadi mencukupkan dengan wajah. Qala falanuwalliyannaka ay nuwajjihuka li wilayatina iyyaka. Kami mengarahkanmu untuk menolongmu, ya, untuk menolongmu wahai Rasulullah SAW, kiblatan tardhaha, sehingga engkau menghadap ke arah kiblat tardhaha. Ay tuhibbuha, kiblat yang engkau cintai, kiblat yang engkau sayangi, kiblat yang engkau senang untuk menghadap ke arahnya. Wahiyal Ka'bah, yaitu Ka'bah. Nah, sebagaimana pada pembahasan kita yang lalu, Allah Subhanahu wa taala betul-betul memuliakan Ka'bah. Ya, min awal yom, dari pertama kali dibangunnya Ka'bah. Ya. Yang rajih Ka'bah itu dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihi salam, dibantu dengan putranya Ismail alaihi assalam. Ya. Namun di sana terdapat sebagian pendapat yang menyatakan semenjak dulu pun sudah ada. Ya Allahu a'lam bissawab. Wa fi hadza bayanun li fadlihi wa syarafihi sallallahu alaihi wasallam. Maka pada potongan ayat ini kata beliau terdapat penjelasan tentang keutamaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini nampak, ya. Dan ini telah nampak Rasulullah SAW dipilih dari keturunan yang terbaik, ya, dari keturunan yang terbaik, dan sifatnya pun adalah sifat yang baik dan sifat yang mulia. Oleh karenanya Aisyah radhiyallahu anha atau Khadijah, apaan Khadijah, ketika awal pertama kali Jibril memberikan wahyu dari Allah lewat perantara Jibril, Rasulullah pun takut, ya. Kemudian Rasulullah berkali-kali takut pulang ke rumahnya, ngambil selimut ditutupi badannya, ya, sampai keadaan Rasulullah pun tenang. Di sana Khadijah menyatakan, la yukhzikallah abadan, Allah tidak akan pernah menghinakanmu wahai Muhammad. Mengapa disebutkan satu persatu tentang kebiasaan Rasulullah SAW, engkau menyambung silaturahim, engkau bekerja dan mendapatkan untung yang besar dari sisi dunianya, engkau juga membantu orang-orang yang miskin, engkau mengemban urusan mereka, engkau selalu berada pada barisan para muslihin, orang-orang yang senantiasa mendamaikan dan tidak pernah berada pada apa, barisan orang-orang yang salah, ya. Orang yang mulia, ya, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu nampak semenjak kecil Nabi kita alaihi salatu wassalam. Terdapat kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haitsu innallaha ta'ala yusari'u fi ridahu. Dari sisi apa? Karena Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menetapkan ridhonya ada pada diri Rasulullah sallam. Falan walliyannaka kiblatan tardaha. Apa yang kau ridhoi daripada kiblat, ya, maka silahkan. Ya, ini menunjukkan kemuliaan diri Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Beliau, ya, satu-satunya yang memiliki pengikut terbanyak dari para anbiya. Nampak begitu juga satu-satunya yang bisa memberikan syafaat, ya, kepada kaum muslimin yang berada di padang mahsyar kelak, yang disebut dengan syafaatul uzma, ialah Rasul SAW. Ketika datang, maka dikatakan oleh Rasul SAW kepada mereka, analah aku yang berhak untuk mendapatkan, untuk memberikan syafaat tersebut. Ini adalah Nabi SAW menunjukkan kemuliaannya dari sisi akhlak, ya. Dari sisi akhlak, wa kana khuluqul Qur'an, akhlaknya adalah Al-Qur'an. Ya. Begitu juga Aisyah menyaksikan, ya. Demikian Allah pun juga menyatakan bahwasanya beliau berada di atas akhlak yang baik. wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad berada di atas akhlak yang mulia. Thumma sarraha lahu bistikbaliha. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala betul-betul secara terang-terangan memerintahkan kepada nabinya Muhammad alaihi salatu wassalam untuk menghadap ke arah kiblat. Faqala fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Nah, ini perintah secara langsung terang-terangan untuk menghadap ke arah masjid al-haram. Qala wal wajhu ma aqbala min badanil insan. Maka yang dimaksud dengan wajah adalah yang nampak di depan dari badan manusia, itulah wajah. Qala fa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatra ila akhir al-ayah. Ay min barrin, dimanapun kalian berada, min barrin, dari daratnya, dari apa, dari daratnya, wabahrin, begitu juga di lautannya. Di laut tetap kita disyariatkan sholat, ya. Di mana saja tidak boleh bagi kita untuk meninggalkan sholat. Syarq, ya, wa syarqin wa gharbin, begitu juga di arah timur, di arah barat. Janubin wa shimalin, begitu juga di arah utara dan juga utara selatan, ya. Maka semuanya kita diperintahkan untuk menghadap ke arah kiblat dimanapun kita berada. Qala fawallu wujuhakum syatra, maka berhadaplah, menghadaplah wajah-wajah kalian ke arahnya, itu ke arah kiblat. Ay jihatuhu, ya, menghadap ke arah jihad Ka'bah, arahnya Ka'bah. Fa fiha ishtiratu istiqbalil Ka'bah. Maka di dalam ayat ini terdapat dalil, ya, dipersyaratkannya seseorang menghadap ke arah Ka'bah lissalawat kulliha, pada semua salat. Lissalawati kulliha, pada semua salat, baik itu zuhur, baik itu asar, baik itu maghrib, isya, subuh, semuanya yang wajib maupun yang sunnah. Maka selama itu masih disebut dengan salat, wajib bagi kita menghadap ke arah kiblat. Lissalawati kulliha fardhiha wa nafliha, begitu juga pada yang wajib maupun yang sunnah. Wa annahu in amkana istiqbal ainuha wa illa fayakfi syatruha wajihatiha. Maka jika memungkinkan bagi seseorang untuk menghadap ke arah pasnya Ka'bah, maka ahsan, maka yang demikian ini afdal. Wa illa, cukup, ya, menghadap ke arahnya saja. Wa annal iltifat bil badan mubtilun lissalah. Dan di sini juga terdapat dalil, yaitu di dalam ayat ini membalikkan badan di dalam sholat ini membatalkan sholatnya. Kenapa? Li annal amra bisyai'i nahyun an diddih, nahyun an diddihi. Karena ini sebuah kaidah yang beliau sampaikan, setiap perintah terhadap sesuatu maka konsekuensinya adalah larangan bagi selainnya. Nah, ini contohnya, kita diperintahkan menghadap ke arah kiblat dalam sholat kita, ya, berarti sebaliknya, ya, kita dilarang sholat menghadap ke arah baliknya kiblat, ya. Wahagadha. Ini sebuah kaidah penting. Di antara dalilnya adalah ayat ini. Qala walamma dzakara ta'ala fi ma taqaddam al-mu'taridina 'ala dzalik min ahli al-kitabi wa ghairihim wa dzakara jawabuhum dzakara huna anna ahli al-kitabi wal-'ilmi minhum ya'lamuna annaka fi dzalika 'ala haqqin wa amrin. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala pada ayat sebelum ini menyebutkan sayaqulu sufaha minan nas, ya, ini i'tirad dari mereka, ini adalah sebuah protes dari orang-orang Yahudi yang tidak terima karena kaum muslimin pada saat itu menghadap kepada kiblat mereka kemudian berbalik arah, ya, maka mereka pun protes, ya. Al-mu'taridin, ya, orang yang protes tadi dari kalangan ahlul kitab dan selainnya, kemudian disebutkan pada ayat tersebut jawaban untuk mereka. Ya, telah disebutkan pada ayat tersebut jawaban bagi mereka. Qala, kemudian disebutkan di sini anna ahlul kitab wal ilm minhum ya'lamun annaka fi dzalika 'ala haqqin wa amr. Mereka tahu, ya, mereka betul-betul tahu bahwasanya engkau wahai Muhammad, ya, ahlul kitab maksudnya, ahlul kitab tahu engkau wahai Muhammad berada di atas al-haq dan di atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Lima yajidunahu fi kutubihim, ya. Ketika mereka pun juga menjumpai, ya. Mereka juga menjumpai di dalam kitab-kitab mereka. Oleh karenanya Waraqah bin Naufal, ya, ketika dibawa oleh Khadijah kepada beliau Rasulullah SAW, maka beliau pun langsung tahu ketika mendengar berita cerita Rasulullah SAW bahwasanya terjadi demikian, demikian, dan demikian. Yaitu peristiwa di Gua Hira tadi. Ketika Malaikat Jibril mengajarkan Iqra, ya, kata Rasulullah, wa ma ana biqari, aku tidak bisa membaca. Dan seterusnya diceritakan kepada Waraqah. Maka kata Waraqah bin Naufal, hadza namus. Ya, ini adalah namus. Namus ini adalah sebutan untuk malaikat. Ya. Lalu kita menyebut malaikat itu dengan namus. Waraqah bin Naufal termasuk yang beragama Nasrani, ya. Beragama Nasrani. Dari kalangan bangsa Arab karena beliau termasuk dari kerabat dengan Khadijah, itu sepupunya Khadijah radhiyallahu anha, dari kalangan Arab. Ya. Disebutkan, diceritakan oleh Rasul demikian demikian. Ini adalah namus langsung. Dari mana dia tahu? Dari kitab sucinya mereka. Ya. Ada dalam kitab suci mereka. Bahkan lebih detail lagi disebutkan oleh Waraqah. Ini adalah apa yang datang kepada Musa alaihi salam dan nabi-nabi sebelumnya. Ya, tidaklah seorang yang mendapatkan apa yang engkau dapatkan kecuali illa dia akan di apa? Udia. Dia akan dimusuhi. Dia akan dimusuhi. Bahkan disebutkan oleh Waraqah akan diusir. Ya, akan diusir. Intinya itu semua ada dalam kitab suci mereka. Ya. Lima yajidunahu fi kutubihim, mereka jumpai dalam kitab-kitab mereka. Wa ya'taridhuna 'inadan wa bughyan, kemudian mereka pun menolak, mereka pun instruksi protes dalam rangka mengingkari hakikatnya, ya, bukan dalam rangka untuk yang lain, ya, dalam rangka mengingkari. Bukan dalam rangka mengikuti al-haq. Pengingkaran tersebut bukan dalam rangka mengikuti al-haq. Fa idza kanu ya'lamuna bi khata'ihim. Ya, di sini di cetakan kami tertulis bi khotok kemudian mim setelahnya, kayaknya sakot ya, ada yang salah dari percetakannya mungkin ya. Zahirnya dari konteksnya wa idza kanu ya'lamuna bi khata'ihim, jika mereka mengetahui kesalahan-kesalahan mereka, kata Imam Musa'di rahimahullah, fala tubalu bidzalik, maka janganlah kalian peduli dengan itu. Ketika Anda tahu bahwasanya orang-orang ini orang yang tahu bahwasanya diri mereka salah, buat apa Anda peduli dengan mereka? Jadi tidak perlu lagi khawatir. Ketika jelas nampak gamblang mereka bukanlah orang-orang yang mau beriman hakikatnya. Fa innal insan, karena sesungguhnya manusia, innama yaghummuhu i'tirad min man i'tarada alaihi idza kana al-amr mushtabihan. Maka manusia dia sedih ya. Dia takut gundah gulana terhadap sebuah protes, terhadap sebuah perlawanan dari mereka yang melawan, jika di sana perkaranya adalah yang merancukan. Artinya masih ada kemungkinan ini, kemungkinan itu, mungkin benar, mungkin salah ya. Maka ketika demikian mungkin saja Anda bersedih. Namun ketika dengan gamblang sebagaimana Bani Israel ya, mereka terang-terangan menolak, menolak Islam, menolak Nabi kita alaihi salatu wassalam, buat apa Anda peduli dengan itu ya. Kewajiban Anda cukup ya, untuk menyampaikan wa ma alayka illal balagh, tidak ada padamu kecuali untuk menyampaikan saja ya. Wal hidayah biadillah, kemudian hidayah itu ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala wa kana mumkinan an yakuna ma'ahu sawab, dan masih memungkinkan di sana adanya kebenaran, maka patut bagi Anda bersedih ya jika demikian keadaannya. Fa amma idza tayaqqana anna sawaba wal haqq ma'al mu'tarad 'alaihi wa anna al mu'tarid mu'anid, adapun jika memang betul-betul yakin yang namanya kebenaran al-haq ini bersama orang yang diprotesi, orang yang dianggap salah, kemudian mereka menyampaikan pendapatnya, maka dan orang yang protes tadi adalah orang yang betul tidak benar, orang kafir, orang munafik, arif bibutlan qawlih, dan dia tahu bahwasanya ucapannya itu adalah batil, fa innahu la mahalla li al-mubalat, maka tidak ada tempat untuk kita apa, untuk kita peduli dengan mereka. Sudah masing-masing keadaannya ya, kita tetap jalani agama kita, kita tetap jalani dinullah, kita tetap mentauhidkan Allah, kita sholat, kita puasa, kita zakat dan seterusnya. Tidak perlu kita peduli dengan apa yang mereka lakukan kecuali hanya sekedar menyampaikan saja. Bal yantadhir al-mu'tarid bil-mu'tarid al-'uqubah dunyawiyah wal ukhrawiyah. Bahkan orang yang memprotes tadi, orang yang melawan tadi dalam keadaan dia tahu dirinya salah, ini dia sedang dalam menunggu balasan. Baik balasan itu di dunia ataupun balasan itu di akhirat. Falihadza qala ta'ala, oleh karenanya pada akhir ayat ini Allah menyatakan wa ma kana Allah wa ma Allah bighafilin amma ya'malun, maka sekali-kali Allah Subhanahu wa taala tidak lalai, Allah tidak lupa atas apa yang mereka kerjakan, karena mereka tahu ini adalah salah namun mereka terabas, mereka tetap lawan dan seterusnya. Bal yahfaz 'alaihim a'maluhum wa yujazihim 'alaiha, bahkan Allah Subhanahu wa taala akan menjaga ya orang-orang yang beriman ya, akan menjaga atas apa yang mereka lakukan, wa yujazihim 'alaiha, dan bal yahfad alaihim a'maluhum, bahkan Allah akan tetap mengetahui itu, akan tetap menjaga itu, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan membalas mereka. Wa fiha wa'idun lil mu'taridin wa tasliyatun lil mu'minin. Maka dalam ayat ini terdapat apa? Ancaman bagi orang-orang yang senang untuk protes tadi dalam keadaan dia tahu dirinya salah, dan terdapat kabar gembira bagi orang-orang yang beriman dari sisi bahwasanya orang-orang yang beriman akan tetap berada di atas penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang beriman akan tetap berada pada barisan ahlul haq yang mereka dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bisawab. Naktafi bihadal qadar wa nukmil al-baqiyah fi darsil lahik biiznillah. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih.